Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala maba'ad. Pembahasan kita apa? Al-khas. Al-khas, kemudian kita sudah membahas takhsis. Nah, ada takhsis al-muttasil dan ada takhsis munfasil. Takhsis muttasil yaitu al-istithna. Yang pertama awalan al-istithna. Nah, ikhraj ba'di afrad al-'am bi illa ihda khawatiha. Baik. Syarat al-istithna. Nah. Qala al-'allamah al-usuli Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, syarat al-istithna ishtaratu li sihhat al-istithna'i syarutun minha ittisalihi bil mustathna minhu haqiqatan aw hukman. Baik. يشترط لصحة الاستثناء شروط منها persyaratkan untuk sahnya perkecualian beberapa syarat diantaranya syaratul awal ittisaluhu bil mustathna minhu haqiqatan aw hukman ittisaluhu bil mustathna minhu haqiqatan aw hukman bersambungnya al-istithna yani al-istithna itu dengan al-mustathna minhu bersambung ya tidak terputus haqiqatan baik secara hakiki atau hukman maupun secara hukum ini syaratnya harus bersambung tidak boleh terputus baik bersambungnya hakiki atau secara hukum baik apa makna bersambung secara hakiki dan secara hukum wal muttasilu haqiqatan al-mubashiru lil-mustathna minhu bihaitu la yusalu bihaitu la yafsilu bainahuma fasilun. Tayyib. Fal-muttasilu haqiqatan yang hakiki adalah al-mubashir lil-mustathna minhu yang langsung bersambung dengan al-mustathna minhu yang diperkecualikan darinya. Bihaitu la yafsilu baina mafasil dalam bentuk ya yang mana tidak ada fasil pemisah yang memisah antara keduanya antara al-istithna dengan al-mustathna minhu tayyib wal muttasil hukman ma fasala bainahu wa bainal mustathna minhu fasilun la yumkinu daquhu as-su'ali wal utafi. Baik. Adapun hukman ada fasil yang memisah antara al-istithna dengan al-mustathna minhu. Fasil pemisah itu la yumkinu da'u, tidak mungkin ditolak. Seperti soal batuk, ya, dan ogos bersin, misalnya, rajulun qal, misalnya, ya, bisa ditulis, rajulun qal, lahu indi ashara, rajulun qal, misalnya. رجل قال له عندي عشرة له عندي عشرة وهو يريد إلا درهما وهو يريد إلا درهما إلا درهما لكن أخذه السعال أو العطاس ربع ساعة ربع ساعة لا يفتر لا يفتر ثم قال ثم قال إلا درهما إلا درهما فإنه يصح فإنه يصح يصح Seorang pria mengatakan lahu indi asyarah. Bagi dia di sisiku ada 10 uang. Wa huwa yurid, yani 10 dirham. Wa huwa yurid, dia ingin, sebenarnya dia ingin mengatakan asyara illa dirhaman, kecuali 1 dirham. Nah, berarti hanya 9 kalau begitu. Baik. Lakin akhadahu, sebelum dia sempat memperkecualikan illa dirhaman, akhadahu su'adu awil utas. Tiba-tiba dia terkena batuk atau bersin rubu' sa'ah, seperempat jam, 15 menit. La yastur, tidak berhenti. Ya. Tidak berhenti dia batuk. Nah, dan bersin sampai seperempat jam, 15 menit. Setelah reda, thumma qala, kemudian dia mengatakan setelah reda, illa dirhaman, kecuali 1 dirham. Fa innahu yasih, maka sah istithna'nya. Berarti dia tidak diharuskan memberikan 10. Karena dia berjadikan kecuali 1. Tidak masuk. Berarti yang 9. Baik. Terus. Fa in qasala bainahuma qasilun aw sukutun lam yasih al istithna'u. Jika memisah antara keduanya fasil, pemisah atau sukut atau terdiam, tidak langsung lanjut memperkecualikan tapi terdiam dulu, lam yasihhal istithna'u, maka istithna'nya tidak benar, tidak sah. Mithla yaqul, mithla yaqul abidi ahrarun thumma yaskutu aw yatakallamu bi kalamin akhar ثم يقول إلا سعيدا فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. الجميع. طيب. Contohnya, dia mengatakan abidi ahrar. Dia punya banyak budak. Dia mengatakan budak-budakku merdeka. Tumma yaskutu, kemudian dia diam. Tapi terpisai dengan diam, sukut. Aw yatakallamu bi kalamin akhar, atau dia memisahnya dengan ucapan yang lain. Ya. Dia berbicara yang lain, perkara lain. Tumma yaqul, setelah itu, setelah diam atau setelah berbicara hal lain, dia baru lanjut, illa sa'idan, kecuali Sa'id. Dia punya beberapa budak, salah satunya Sa'id. Dia mengatakan abidi ahrar, budak-budakku merdeka. Abidi mudhaf. Mudhaf ila ya'i mutakallim. Marra bina anna hadha min siyaghi al-umum. Iya. Baik. Termasuk siyaghah umum, yang menunjukkan umum. Berarti seluruh. Baik. Kemudian dia diam atau bicara hal yang lain. Setelah itu baru memperkecualikan, sudah terputus. Baru dia perkecualikan ila sa'idan. Fala yasih al-istithna, pengecualian dia tidak sah. Berarti yu'ta wa yu'taqul jami'. Berarti semuanya termasuk Sa'id merdeka. Baik. Dia tadi diam mungkin berpikir. Ya. Apakah Sa'id juga dimerdekakan atau tidak gitu, baru berpikir dia, makanya diam. Nah. Dia mengatakan Abi di ahram, mikir dia Sa'id ikut dimerdekakan apa enggak. Kalau dipikirkan di situ, makanya dia diam. Atau misalkan tadi katakan dalam pikiran akhir, ya apa saja. Jadi mengatakan Abi di ahram, tiba-tiba ada kawannya lewat, misalkan. Ya. Dia tegur, kif haluk. Nah, gimana kabarnya itu? Nah, kita kan terpisah. Saya itu baru kembali mengatakan illa sa'id. Atau jika kita tambah, kan disebutkan sebelumnya, jika ada fasil, tetapi itu sifatnya layum kinudafu, kan tidak masalah ya. Misalkan yang bisa ditolak, misalkan batuk, batuknya ringan, da'if, su'alun da'if, ringan batuk, sebenarnya bisa ditahan gitu, untuk segera dia tetap mengucapkan perkecualiannya. Karena batuk yang terjadi itu, yang menimpa dia, bisa ditahan. Bukan sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Bisa dia tahan, yungkir da'ruh. Bisa dia tolak, agar tetap memperkecualikan. Tapi dia tidak tolak, dia ikuti saja batuknya. Nah, setelah selesai, baru dia melakukan istitsna, maka tidak sah. Karena tadi dikatakan mafasalah yang hukuman itu mafasalah bina wa mustaqamin mafasalah yumkinu daf'u, tidak mungkin ditolak. Batuk bersinnya tidak mungkin ditolak. Ada pun juga mungkin ditolak, maka na'am tidak sah. Nah, wakilah وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا. طيب. Pendapat yang kedua. Jadi ini tadi pendapat yang lain, karena ini masalah khilafiyah. Istithna sahih, sah. Meskipun disertai dengan sukut, diam, yang dipisah dengan diam atau al-fasil atau dipisah dengan pemisah, ya, lafzi berupa lafaz. Dengan syarat idza kana al-kalamu wahidan, dengan syarat fasil lafzi tersebut, ya, merupakan kalam yang sama, tidak keluar dari topik pembicaraan. Di hadis حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضل شوكه ولا يقتل خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة فإنهم لقينهم وبيوته فإنه لقينهم وبيوتهم. وقال إلا الإذخرة. وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. دليل pendapat ini yang mengatakan meskipun dipisah dengan diam sejenak atau ada lafaz, ya, ucapan lain yang dia ucapkan dengan syarat ucap, tetapi ucapan itu topiknya sama, tidak keluar dari topik pembicaraan, maka itu tidak dianggap memisah. Ya, di sini disebutkan dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas, Nabi Alaihissalam mengatakan pada hari na'am ditaklukannya di kota Makkah, an hadzal balada harramahu Allah, sungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, sejak hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Wa la yu'badu syauquhu, nah, durinya tidak boleh dipotong. La yu'badu yakni la yuqta'u syauq, itu duri. Ya'udadu yukta'u, durinya tidak boleh dipotong, dipatahkan. Wala yukhtala khalahu, tidak boleh dipotong, ya, rumput ilalangnya. Rumput ilalangnya tidak boleh dipotong. Baru sampai di situ ucapan Nabi. Faqala al-Abbas, maka al-Abbas menyelini, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illa al-idhkhir, kecuali al-idhkhir. Ya. ini termasuk tumbuhan yang ada di sana kecuali al-ifkir. Fa innahu liqaulihim, yakni Al-Abbas berharap agar diperjualikan al-ifkir karena al-ifkir ini dibutuhkan. Fa innahu, karena sesungguhnya al-ifkir liqaulihim. Koin adalah al-haddad. Koin huwa al-haddad. Al-haddad, tukang besi. Pandai besi. Ai yahtaju ilaihi al-qainu fi wuqudin nar. Ai yahtaju ilaihi al-qainu fi wuqudin nar. Yahtaju ilaihi al-qainu fi wuqudin nar. Al-qain, al-haddad, pandai besi, butuh idkhir untuk menyalakan apinya ketika bekerja memanaskan besinya. Nah, melelehkannya. Wa buyutihim, dan untuk rumah-rumah mereka. Ai, maksudnya apa? Untuk rumah, ai fi suqufil buyut. Fi suqufil buyut, jadikan atap di bagian atap, diletakkan di bagian atap ke rumah. Jadi al-ikhir ini tumbuhan yang banyak manfaatnya, dimanfaatkan oleh pandai besi untuk menyalakan apinya ketika bekerja, mengolah besinya, dan masyarakat membutuhkannya untuk ya atap mereka. Jadi jika ini juga dilarang, dipotong, dipatahkan, maka ya orang-orang akan kesusahan, tidak bisa lagi memanfaatkan al-idkhir, karena Nabi tadi mengatakan la yu'badu syauquhu, durinya tidak boleh dipatahkan, potong, wa la yuhtala khalah, rumput ilalangnya tidak boleh di tidak boleh dipotong. Na'am. Maka Al-Abbas mengajukan wahai Rasulullah perkecualikan illa al-idkhir, kecuali al-idkhir, yani perkecualikan ini. Faqal, maka Nabi SAW menanggapi mengatakan illa al-idkhir, kecuali al-idkhir. Jadi setelah terjadi percakapan antara Nabi dengan Al-Abbas, ya, baru kemudian setelah itu menyusulkan perkecualiannya illa al-idkhir. Dan ini sah. Perkecualian ini sah. Ini dalil bahwa al-fasil idza kana al-kalam wahidan, kalam lafzi yani kalam yani fasil lafzi pemisah berupa lafaz, ya, itu tidak membatalkan istithna dengan syarat pembicaraannya topiknya sama, karena topik yang dibicarakan oleh Al-Abbas dengan Nabi kan sama, seputar ya masalah tumbuhan maka yang tidak boleh dipotong, dipatahkan. Iya, maka tetap sah. Nah, beda dengan contoh tadi, kaifa haluk, marhaban bik, aina tarhab, dan semisalnya. Itu kan di luar topik, tiba-tiba setelah itu baru kembali ke topik pembahasan dia memberi istitsna, ya tidak bisa. Karena itu kalamun akhar, lain topiknya. وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. Pendapat ini kata Syekh lebih kuat karena penunjukan hadis ini atasnya. Nah, jadi kesimpulan ada syarat yang pertama pada syarat istitsna adalah ittishalul istitsna bil mustathamin haqiqatan wa hukman, kecuali jika ya dipisah oleh apa, sukut dia mungkin diam, terdiam untuk memikirkan, atau al-fasil lafzi lakinn al-kalam wahid, topiknya sama, tidak keluar dari topik yang sedang dibicarakan, setelah itu dia mengistitna, mengucapkan, maka sah. Nah, barakallahu fikum. Nah, tapi biasa. Asyad Tuhani nak kuruh bila-bila insyaAllah.